si anak. Kan kayak seorang ibu, seorang bapak dapat kerjaan apa segala macam. Buat aku sendiri itu adalah rezeki seorang anak. Anak itu bawa rezeki. Amin. Hebat ini. Kalau semua orang tua berpikiran seperti Mas Ayu anak pas ya, ini jadi luar biasa. Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi di Insan Pagi bersama saya Nanda Ome. Dan saya Elsa Mayuri. Kenapa Bu? Lutut saya kok udah nyeri? Coba saya cek. Wah, ternyata ibu menderita pengapuran sendi akibat penumpukan asam urat yang berbentuk kristal jarum. Kristal asam urat bersifat pengusat sendi, Yostin DS, efektif dan aman diminum bersama obat asam urat untuk terapi radang sendi pada penderita asam urat sehingga sendi kembali normal. Sudah sembuh lututnya? Sudah Pak, setelah rutin minum Yostin DS. Benar sekali, sendi ibu kembali normal. Sakit asam urat? Letakkan minum nutrisi khusus sendi, Yostin DS, bukan yang lain. Marketed by NJ. Sekarang saya berjalan lagi, saya akan bintik gaya dan aksi para selebriti menghabiskan liburannya. Dan pastinya hari ini bakal seru dan perjalanan kita akan panjang karena kita akan melihat teman-teman yang menarik. Penuh keceriaan dan kejutan yang heboh. Ini ada benar, ada angin. Selebriti on Vacation setiap Sabtu jam 9 pagi di Trans TV. Kenapa aku pilih Ever A? Karena Ever A gelatin free, bebas unsur hewani. Cangkangnya terbuat dari rumput laut, 100% alami. Ever A, cantiknya kulit sehat. Nutrisari aja? Paling juga cuma vitamin C. Eits, jangan salah. Nutrisari kan beda. Nih lihat, vitamin lainnya juga banyak. Nutrisari, lebih banyak vitamin. Pemilu 2014 jangan sampai jadi ajang jual janji. Ini akan menentukan nasib kita semua ke depan. Hak Anda untuk bersuara dan didengar. Hak Anda untuk memilih pemimpin yang tegas, bersih dan transparan. Hak Anda semua untuk hidup lebih baik tanpa satupun yang tertinggal. Itulah demokrasi. Saya Gita Wirjawan siap mengantar Anda dan Indonesia untuk berani lebih baik. Terus-menerus kekurangan nutrisi bisa mengganggu kesehatan jangka panjang. Renovit mencukupi kebutuhan nutrisi harian Anda setiap hari. Saatnya cukupi nutrisi untuk sehat dengan Renovit, produksi Kunimax. Ada action tiap hari. Minum Hematiton Action 2 kali sehari, siap action. Kapal Ari, aromanya, rasanya, kepuasannya. Suka yang hitam ya? Kapal Ari, jelas lebih enak. Di saat usianya beranjak 6 tahun ke atas, ku percaya sama Tempra Forte agar ia pulih dari demam dan kembali tersenyum. Tempra Forte dipercaya menurunkan demam. Makan makanan panas, pedas dan berminyak itu sifatnya panas. Ademkan dengan Adem Pari Jinggung. Baru dalam kemasan botol. Herbal. Obe Herbal, cara herbal redakan batuk. Semoga di hari ulang tahunku nanti aku bisa mendapatkan tempat tidur baru. Amin. Apa sih, Mak? Sentra Pindad, rahasia keluarga bahagia. Senang ya waktu dia lahir, tapi munculnya garis-garis ini ganggu. Untung ada Glider. Dengan pemakaian teratur, Trident Active-nya terbukti secara dermatologis mengurangi tampilan stretch marks. Glider tepis kulit bergaris. Di saat-saat liburan seperti ini, suasana makin terasa hangat bersama Antangin JRG. Antangin JRG untuk semua. kulit cerah dalam 2 minggu, Nitro Whitening Body Serum. Dengan mikropartikel vitamin C-nya, terbukti menyerap lebih cepat. Kulit cerah dan lembut dalam 2 minggu. Nitro Whitening Body Serum. Pak, aku waktu itu kan bukan apa-apa, bro. Beli ini, dapat hadiah. Misalnya mirip, malah jadi nambah duit. Makanya, pilih Aquaplu. Keindahannya teruji. Melindungi rumah Indonesia. Aquaplu. Banyak yang mengatakan bahwa jangan libatkan anak dalam permasalahan orang tua. Tidak boleh mengeluh di depan anak. Tidak boleh bertengkar di depan anak. Kita membentuk anak jadi jelek. Jelek tingkah lakunya. Membenci orang tuanya. Karena ibunya membicarakan kejelekan suaminya di depan anaknya. Tuh bapakmu tuh. Kikir banget bapakmu. Ya bohong kalau bisa sebaliknya Pak Ustaz. Kalau sebaliknya. Bapaknya menceritakan kejelekan kepada kekurangan istrinya di depan anaknya. Tidak boleh. Suami tidak boleh mengeluh. Istri saja tidak boleh. Apalagi suami. Suami lebay. Suami bermulut wanita. Pak Ustaz. Tadi kan kalau misalkan gak boleh bertengkar depan anak. Gak boleh. Gitu kan. Misalkan gini. Anak melihat suami memarahi istri depan anak. Salah. Tidak boleh memarahi istri depan anak. Di mana harga diri? Sebenarnya suami yang memarahi istrinya di depan anaknya memperlihatkan keburukannya. Apalagi istri menjewer suaminya telinganya. Dari mana? Di depan anaknya. Tidak boleh. Tidak boleh. Mama jahat. Mama jahat. Pokoknya Pak, orang tua itu harus kompak. Kalau misalnya ngomongin kebaikan, depan anak boleh. Di depan ya, bertengkar di mana? Tapi ketika di depan anak, anakku. Anakku. Kamu udah makan? Tapi kan Pak Ustadz. Tapi kan kayak bisa anak yang sudah besar kan mengerti gitu kan. Misalkan kayak kasus temanku gitu. Iya. Suaminya marahin depan anaknya. Stop gitu. Terus dia gitu anaknya ngomong, jangan marahin mama dong. Itu sedih kan ya Pak Ustadz ya mendengarnya ya. Saya kasihan sama anaknya. Dia harus menyaksikan hal yang tidak pantas untuk dilihatnya. Maaf, makasih banyak. Ini masanya banyak sekali pengalamannya ya. Ini sebenarnya pengalaman temannya atau pengalaman temannya? Gak boleh. Enggak, aku cuma ngomong doang. Gak bisa, Mas Ayu itu bukan pengalamannya kan? Langsung. Kalau mau nanya, kasih kesempatan mendingan nih sama jemaah dulu deh yang mau bertanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya sama Pak Ustadz? Ayo. Ini Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Alfani. Dari mana Bu? Dari Majlis Taklim Miftahul Jannah RW 09 Priuk Tangerang. Begini Ustadz, saya ingin mengajarkan kepada anak-anak saya untuk hidup prihatin. Boleh kan Ustadz kalau misalnya saya memberitahukan kepada anak-anak saya masalah dan kondisi ekonomi keluarga agar mereka tahu dan nggak minta macam-macam gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf. Bagus. Kita harus jujur di depan anak. Tapi tidak boleh mengeluh di depan anak. Boleh memperlihatkan ekonomi kita, tapi tidak menyalahkan keadaan. Nggak apa-apa. Nah, gaji bapakmu cuma sekian, jangan ikut-ikut sama yang lain. Tapi aku pingin, Pak. Oh, boleh nanti kalau kita punya duit ya. Bapak janji ya? Nggak janji. Nanti kan kalau kita punya duit. Oh, kalau kita punya duit. Ya. Kalau kita nggak punya-punya duit? Ya, nggak punya-punya. Nggak usah nanya. Karena tidak boleh. Papa kerja terus. Kenapa kerja terus? Kan rezekinya buat anak. Gimana sih? Iya. Kok ini anak apa perangkat? Mohon maaf ya. Anak itu tidak akan meminta kalau tidak melihat. Anak tidak akan meminta kalau tidak melihat. Kenapa anak meminta? Karena engkau mengajarkan untuk dibawa ke mall. Oh, iya. Dibawa ke pasar. Coba bawa ke masjid. Dia tidak minta apa-apa karena tidak ada jualan di masjid. Antar anak di tempat kerja. Lihatkan apa yang ada. Jangan dijanjikan. Tidak boleh. Terima kasih, Bu. Bagus. Ibu Dewi, terima kasih. Tapi jangan mengelilipan anak. Nah, kita miskin, nah. Kita gini, nah. Nah, kata anaknya, Mama, satu jari, angkat ke atas, turunkan belok-belok. Kasihan. Pak Ustadz, tapi kayak misalkan anakku gitu. Dia kan udah kayak selalu komplain. Aduh, kok apa kerja terus gitu kan. Terus, iya kan aku cari uang buat kamu. Tapi maksudnya, tapi setelah aku pulang kerja, ditagih sama dia. Bukan mana uangnya. Aku mau Barbie, segini ya. 5 biji. Tiap ke mall, aku mau shopping. Rasa. Itu gimana tuh Pak Ustadz, cara ngasih tahu yang benernya gitu. Misalnya, cara ngasih tahu ke anak. Nggak buat, misalnya, aku udah aku selalu ngasih tahu dia gitu kan. Nggak boleh shopping terus, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Cuma dia karena tahu aku kerja buat dia gitu kan. Aku kan kerja buat kamu. Jadinya ditagih terus Pak Ustadz. Jadi gini jamaah nih. Ini anak makin pinter ya kan. Dia tahu mamanya kerja, pulang ditanyain, kira-kira mau bisa beliin aku Barbie 5 enggak? Pengen tahu jawabannya seperti apa dari Pak Ustadz? Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Merah jadi tetap di Job Terus Indonesia. Pak, punggung dan lutut saya kaku dan nyeri. Itu pengapuran sending. Biosin DS. Apa bedanya Biosin DS dengan lainnya? Isi boleh sama, tapi kualitas Biosin DS memang top. Benar, keunggulan Biosin DS menggunakan zat aktif kualitas terbaik di akui dunia. Lebih murni, mudah diserap tubuh sehingga cepat berhasil. Cepat masuk ke dalam persendian, memperbaiki sendi yang rusak, mengurangi radang sendi, membentuk lumas dan tulang rawan sendi yang baru, sehingga sendi kembali normal, mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Terapi kaku dan nyeri sendi hanya dengan Biosin DS, bukan yang lain. OMG. Toshiba LED TV dengan Android, definisi baru teknologi Toshiba. Kopi ABC Susu, paduan sempurna kopi dan susunya jadi teman mantap seharian. Kopi ABC, mantapkan pilihanmu. Baru Baygon Preset, formula baru dengan partikel kecil membunuh nyamuk yang bersembunyi sekaligus. Kini dengan wangi Preset Baygon, bunuh mati serangga, lindungi keluarga. S.C. Johnson. Baru Baygon Natural Eucalyptus Scent dengan wangi alami eucalyptus, formulanya juga efektif bunuh nyamuk yang bersembunyi. Bunuh mati serangga, lindungi keluarga. Baygon Natural Eucalyptus Scent. S.C. Johnson. Dari SD, kita pindah-pindah kelas. Barengan terus ya. Ada Tropicana Slim? Sekarang kita pindah-pindah kafe. Tropicana Slim terus ya. Biar kita bisa barengan terus. Tropicana Slim, gula rendah kalori. Hit non-stop. Dengan kabel panjang, perlindungan maksimal 5 napus. Bisa mengganggu kesehatan jangka panjang. Renovi, mencukupi kebutuhan nutrisi harian Anda setiap hari. Saatnya cukupi nutrisi untuk sehat dengan Renovi, produksi Kunimax. Kenapa mereka pilih Xenia? Buat jemput, enaknya pakai Xenia. Mau duduk di belakang, melipatnya gampang. Akses keluar masuk mudah. Xenia, 10 tahun dipercaya keluarga Indonesia. Xenia, keluar masuk gampang. Lagi, tahu nggak? Lemah saat menstruasi itu karena zat besi berkurang. Baru, sama Biofemin. Dengan metabolin dan zat besi, siap hadapi menstruasi. Aku akan melihatmu jatuh cinta. Membangun keluarga, menikmati tiap tahun. Aku akan ada di sini untuk ketenangan Anda. Lampu Philips LED yang tahan lama. Nikmat pedasnya sambal ABC pasti jadi rebutan. Ya habis. Sambal favorit keluarga Indonesia. Jamar GT 125. Yamaha GT 125, gagah dan mewah. Saya Prabowo Subianto. Korupsi habiskan uang rakyat, menyebabkan rakyat Indonesia tidak berdaya. Uang yang seharusnya untuk membangun angkutan, pendidikan, kesehatan, dan membuka lapangan kerja, akhirnya hilang. Indonesia harus bersih dari korupsi. Kita harus lakukan perubahan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Di saat-saat liburan seperti ini, suasana makin terasa hangat bersama Antangin JRG. Antangin JRG untuk semua. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Pak Ustadz, gimana nih? Kalau menghadapi anak, mungkin anaknya juga karena turunan dari orang tuanya pintar, anaknya mesti juga pintar ya kan? Ya, iyalah, saya bilang namanya. Jadi gitu ya, maksudnya, jadi karena ibu suka shopping, anaknya juga minta shopping. Ya begitu tadi Pak Ustadz bilang. Ala bisa karena biasa. Oh. Tanamkan nilai-nilai kebaikan. Tanamkan nilai-nilai kebaikan. Berikan kebiasaan yang baik. Kemudian berikan tuntunan keteladanan. Nah, terus menghadapinya gimana nih? Kalau bisa udah kejadian nih. Bang, amankan anak dengan bawa ke panti asuhan kepada orang-orang yang lebih itu. Ya, Yuna, kita pergi ke sana. Bawa, oh, itu kasihan. Ya lihat sendiri. Oh buat makan aja susah. Apalagi minta berbi. Lima lagi sekali. Lima lagi. Tapi kan Pak Ustadz maksudnya kalau anak udah mulai mengerti itu kan agak susah. Apalagi Samara kan baru 4 tahun ya gitu. Ngerti kok. Nggak, maksudnya dia belum bisa kayak waktu tahun baru Islam kemarin gitu kan. Alhamdulillah dia ikut sama anak yatim gitu kan. Dia ikut bagi-bagi uang. Tapi tetap gitu karena dia tahu ibunya kerja, bilangnya Aku kerja cari uang buat kamu. Gitu. Nah itulah langsung ke mall minta shopping. Nah sekarang kalau misalkan kita tidak kayak misalkan aku libur, aku pasti mau ajak aku ke tempat mainan. Ke tempat mainan. Bukan tempat ibu, main ya, tempat main. Tempat main. Ibu. Anak kayaknya cuma anaknya Mas Ayu aja yang gitu ya. Oh, itu apa sih? Gitu. Tuh. Anak aku enggak. Anak Ustaz enggak. Lebih dari itu. Enggak, tapi anaknya ini gitu. Maksudnya dia melihat mamahnya. Karena kan jarang di rumah. Keteladanan. Mama cari uang. Mau anaknya ada perasaan peka? Mau dong. Bawa ke panti, bawa kepada orang-orang, bersosialisasi. Jangan selalu berteman sama orang yang di atasnya. Bertemanlah dengan orang-orang biasa. Kemudian kedua, mau anaknya ingat Allah? Tahu. Bawalah ke kuburan. Ya. Nanti dia akan mendapatkan pendidikan untuk pendekatan dengan Allah. Ternyata hidup ini ada batasnya. Ada kematian. Mau anaknya sehat? Mau. Nggak sakit? Mau. Bawa ke rumah sakit. Iya. Kalau sampai ke rumah sakit, ada orang diimpus lah, ada di apalah. Nah, nih, itu karena dia tidak mau makan. Jadi kurus. Jadi ada motivasi untuk makan. Itu. Ini lebih dihadapkan kepada realita hidup ya, sebenarnya ya. Apalagi anak umur 4 tahun. Empat tahun. Rasakan loh. Dan langkahnya itu luar biasa. Biasa. Lebih cepet. Iya, tapi ya alhamdulillah sih Pak Ustadz, karena aku kan masukinnya ke sekolah Islam ya, ya. Gitu kan. Jadi dia tuh kayak misalkan ada surat-surat yang belum diajarin gitu. Misalkan kayak doa sebelum tidur. Jadi tiap malam tuh aku yang mimpin dia. Gitu. Ini menarik juga nih. Kalau orang tua mau menjadikan anak-anak itu sebagai investasi kita di akhirat. Kita di akhirat. Nah, kenapa? Gini. Gimana? Anak itu cepat menghafal. Kadang-kadang anak itu pintar langsung menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Peka itu cepat menghafal. Allahumma Mama kok tidak baca doa? Ikut baca doa makan. Masa langsung makan? Ikut baca doa. Kata mamanya, nak, doa sebelum makan mama udah lupa. Udah lama TK-nya. Tapi anakku alhamdulillah loh, dia kayak doa kedua orang tuanya sampai hati-hatinya pun dia hafal. Waduh, itu karena pembiasaan. Makanya bagus kalau anak disekolahkan sekolah agama. Iya. Bukan kita yang suruh dia salat, tapi kita yang disuruh salat. Ingatkan malah terbalik ya. Tapi kayak gitu Pak Ustadz, maksudnya kalau misalkan kayak saat kita di rumah ya, gitu kan. Iya. Gitu kan. Kalau misalkan anak tidak melihat kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya salat, dia tidak akan mengikut. Anakku seperti itu. Jadi dengan kalau cuma kemarin gini, asbennya aja, asben. Nah, misalkan gini, kayak dia ngeliat mamaku sholat. Jadi kalau misalnya dia ngeliat orang pakai mukena, ih kayak mami. Gitu. Tapi di saat aku sholat, yang diinget adalah, ih, kemudian dimana aku cacas. Kayak cacas. Kan seneng dong, dan akhirnya dia pun ikut sholat, tiap aku sholat. Yeah. Ikut berdoa gitu kadang-kadang. Misalkan dia walaupun masih sana sini, ntar apa-apa. Terakhir, dia duduk di pangkuan aku, ikut yuk doa kedua orang tua. Sama anak-anakku, Aira. Aira itu masih umur 2 tahun. Waktu 1 tahun, 2 tahun ini kan, ini, itu kalau kita sholat, dia tenang duduk. Tapi ketika sudah sholat, dia baru gak sendiri di pangkuan kita. Dia tidak mau mengganggu kita ketika kita sholat. Enak. Waktu berangkat umrah nih. Umrah. Alhamdulillah, bawa dua-duanya. Kalau kita sholat, dia jalan kemana-mana. Mati lawan ini. Enggak sah dong sholatnya. Tunggu dulu, belum selesai. Dia lari kemana-mana. Kalau kita sholat kan, tapi ketika salam, dia langsung datang ke kita. Dia tahu ya? Dia tahu, selesai sholatnya. Selesai. Sebentar lagi selesai. Dek, yuk, balik yuk. Apa yuk? Ya gitu. Gitu ya? Dia dua bermain kemana-mana. Mati lawak nih anakku di mana. My fist hungers for justice. That was my fist. You guys, did you see that? I just was like, what? Mengonsumsi buah, sayuran, dan banyak minum air putih kadang belum cukup atasi susah BAB. Dulkolaps, atasi susah BAB. Dulkolaps, bekerja sepanjang malam, BAB lancar di pagi hari. Dulkolaps, BAB lancar, jelas efeknya. Dari SD, kita pindah-pindah kelas, barengan terus ya. Apa? Latte. Ada Tropicana Slim? Tropicana Slim. Sekarang kita pindah-pindah kafe, Tropicana Slim terus ya. Ya, kita bisa barengan terus. Tropicana Slim, gula rendah kalori. Let's go. Lucido L Hair Vitamin dengan Triple Beauty Vitamin mengembalikan kilau rambutmu dalam satu tahap. Lucido L Hair Vitamin. Shiny, smooth, moist, mantap. Kapal api, aromanya, rasanya, kepuasannya. Suka yang hitam ya? Soal api, jelas lebih enak. Jangan sampai jadi ajang jual janji. Ini akan menentukan nasib kita semua ke depan. Hak Anda untuk bersuara dan didengar. Hak Anda untuk memilih pemimpin yang tegas, bersih dan transparan. Hak Anda semua untuk hidup lebih baik tanpa satupun yang tertinggal. Itulah demokrasi. Saya Gita Wirjawan siap mengantar Anda dan Indonesia untuk berani lebih baik. Semoga dengan ulang tahunku nanti aku bisa mendapatkan tempat tidur baru. Amin. Selamat ulang tahun. Apa sih, Mak? Dan terus tinggal, jadi keluarga bahagia. Saya ingin selalu melindungi anak-anak saya. Untung ada HIT dengan Natural Fragrance. Semprot secukupnya, langsung bekerja cepat ke seluruh ruangan. Gak ada yang lebih bagus dari HIT. Yang lebih mahal banyak, kan? Aku akan melihatmu jatuh cinta, membangun keluarga, menikmati tiap tahun. Aku akan ada di sini untuk ketenangan Anda. Lampu Philips LED yang tahan lama. Nikmat pedasnya sambal ABC pasti jadi rebutan. Ya abis. Sambal favorit keluarga Indonesia. Kulit cerah dalam 2 minggu, Micro Whitening Body Serum. Dengan mikropartikel vitamin C-nya, terbukti menyerap lebih cepat. Kulit cerah dan lembut dalam 2 minggu, Micro Whitening Body Serum. Hai, enak ya kalau badan sehat? Oke. Loh, bersin-bersin, hidung tersumbat, demam, sakit kepala, itu gejala flu. Minum Inza, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimex. Saya Prabowo Subianto. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Namun, harga pangan dan bahan bakar semakin tinggi. Para pemuda sulit mencari pekerjaan. Saatnya perubahan. Kami akan membuat rakyat punya harapan. Harga pangan dan bahan bakar akan terjangkau. Masa depan Indonesia akan cerah. Bergabunglah dengan kami untuk perubahan di Indonesia. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Totally Herbal. OB Herbal, cara herbal, rejakan baku. Kembali lagi Pak Ustadz, anak-anak itu sebagai investasi kita di akhirat itu seperti apa? Karena anak itu berdoa, doa anak kepada orang tuanya nyampe. Anak beribadah, orang tuanya dapat pahala. Walaupun misalkan kayak orang tua yang sudah meninggal. Apalagi, jangankan orang tua yang sudah meninggal, orang tua yang masih hidup dapat kemuliaan, pahala, keberkahan dari anak yang beribadah. Bayangkan, kalau anaknya bersedekah yang disebut mamanya. Anaknya siapa ya? Ih, pinter banget. Anaknya siapa? Anak Pak Ustaz Maulana. Ih, bandel banget. Siapa sih ini bandel banget? Aku udah Pak Ustaz Maulana dong. Biar bandel lebih semangat ya Pak Ustaz ya. Itu. Kita mengangkat nama orang tua. Ya. Nah, oke. Okay. Sekarang kita kembali, kita kasih kesempatan lagi kepada jemaah yang ingin bertanya dulu nih. Dari sebelah, di sebelah belakang ini, silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi dari Bu Dewi dari Majelis Taklim Istiqomah Serang. Dari Serang. Saya mau tanya Pak Ustaz, saya kan pernah dengar dari orang tua kita yang sudah sepuh katanya sering ngasih wejangan. Nanti kalau jadi orang tua tuh jangan bandel. Dulunya kita itu kalau bandel katanya anak kita juga akan mengikuti apa yang kita ini ya, apa perbuatan kita. Apa benar ya, Pak Ustadz? Gimana, Pak Ustadz? Ada orang tua datang. Gimana? Ada orang tua gini. Datang. Pak Ustadz. Iya. Aku udah baca doa. Udah kasih doa-doa pakai air. Didoakan ulama. Kok anakku masih nakal? Tahu jawaban saya. Apa, Pak Ustadz? Ibu punya cermin di rumah? Punya, pasti dia bilang kan. Bisa ngaca nggak? Bisa, pasti. Jangan-jangan? Oh. Jadi melihat kepada orang tuanya. Iya. Jadi anak karmanya itu kena ke anaknya ya, Pak Ustadz? Iya. Berimbas kepada anak-anaknya. Karena anak tidak tahu, tapi anak akan mengikut. Biasakan anak dibawa ke pengajian. Bawa anak kita ke pengajian. Dari yang baik sampai yang jelek, anak ikutin semuanya. Pokoknya ngikut. Tapi walaupun misalkan kejadian itu kayak ibu tadi, walaupun kenakalannya udah lama sebelum anak itu lahir. Karena kenapa? Berimbas. Orang yang durhaka melahirkan anak durhaka. Karena jadi siksaan buat dia. Jemaah. Yeah. Oh jemaah. Yeah. Di sinilah tugas kita untuk menjadikan anak kita lebih bagus. Dari kalau mau punya anak baik, ya carilah wanita baik. Kalau mau anaknya soleh, cari bapak soleh. Kalau misalkan bapaknya tidak mengerti agama, gimana Pak Ustaz? Ibunya yang harus mengertiin agama. Tugas kita sebagai orang tua itu adalah menjaga titipan Allah. Dalam hal ini adalah anak. Titipan Allah akan dipertanggungjawabkan. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Diri dan keluarga dari api neraka. Mohon maaf, mohon maaf. Jangan mengharapkan jambu dari pohon mangga. Karena engkau menanam mangga, tidak akan mungkin tumbuh jambu. Dan jangan mengharap sebaliknya, menanam jambu, nunggu mangga. Karena beda kasus, beda buah. Jamaah, jangan pernah marahin anak, introspeksi diri deh. Anak itu dibentuk oleh orang tua. Anak itu dibentuk oleh orang tua, yakni ayahnya sebagai penanggung jawab, ibunya sebagai penyayang. Ibu itu jangan memperlihatkan suatu hal keburukan. Orang tua tidak boleh memberikan suatu hal yang keburukan kepada anaknya. Bang Ustaz, kalau misalkan kayak sebenarnya boleh nggak sih kayak kita punya anak kayak terus kita menghukum dia? Kan ada seperti itu, menghukum dia. Tidak, misalnya anaknya bandel gitu, kerem kamar mandi, itu boleh atau tidak? Jangan. Kenapa, Pak Ustaz? Jangan. Kalau misalnya anaknya berbuat pintar itu dapat reward, dapat hadiah. Kalau dia melakukan sesuatu yang salah, dia juga harus dapat hukuman. Tapi tidak boleh, harus cuma dikasih tahu jangan seperti ini gitu. Gini, sebenarnya mau kemana Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Masalahnya aku merasakan. Oh gitu. Ya seperti itu, bahwa anak itu tidak boleh dimarahin, nggak boleh dihukum. Berdiri di pojok. Menghukum anak itu dengan cara efek jerah. Gimana caranya tuh? Cara gimana? Salah nak. Atau sebut saja namanya. Nora. Saya kalau marah sama anak cuma nampangin namanya. Nora. Itu doang. Oh dia tahu kalau itu salah. Aira. Tapi gimana cara mengajarkan itu Pak Ustaz? Memberitahukan bahwa itu salah. Anak makan akan anak obok-obok sampah. Beritahukan nih akibatnya. Oh, ih dari tadi. Iya Ibu, sebentar Ibu ya. Itu dari tadi Ibu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yaya dari Majlis Taklim Al-Kautsar, Kecamatan Dawan, Subang. Saya mau nanya Pak Ustaz. Iya, Ibu. Ada sepasang suami istri. Sepasang suami istri. Ya, punya anak cacat. Ya. Ikutan aku. Kata orang-orang katanya harus diterima aja katanya gitu. Kita harus ikhlas gitu. Sementara menurut saya merasa tidak ikhlas gitu. Saya tidak ikhlas gitu. Gimana menurut Pak Ustaz? Bu, kepada ibu-ibu yang lain, orang tua yang lain, Bapak dan Ibu mendapatkan anugerah tugas yang luar biasa. Ya, Bu? Ibu ya, terima kasih. Silakan duduk, Bu. Ya. Jamaah. Iya. Anak yang memiliki luar biasa. Ini saya senang itu. Sekolah luar biasa. Itu apa sih itu? Sekolah luar biasa. Terima kasih banyak. Namanya sekolah luar biasa. Karena anak yang mendapatkan posisi luar biasa di hadapan Allah. Ya. Mohon maaf. Anak bisu itu adalah anak masuk surga. Diselamatkan dari dosa mulutnya. Seandainya dia tidak bisu, dia akan masuk neraka karena mulutnya. Anak, jadi orang cacat itu terselamatkan atas pertanyaan-pertanyaan, atas kesempurnaan. Di mana kau pakai matamu? Buat melihat. Dipertanyakan apa-apa yang pernah dia lihat. Iya. Kaki. Semua tubuh yang sempurna. Jadi anak ibu adalah sesuatu anugerah luar biasa. Tidak semua orang bisa mendapatkan anak spesial. Tidak semua anak mendapat, orang tua mendapatkan suatu bentuk penghargaan, amanah yang luar biasa. Lebih dari yang lain. Anak yang sempurna saja luar biasa ujiannya. Apalagi anak yang luar biasa. Diberikan satu spesial. Terima kasih, Bu. Pertanyaan Ibu bagus sekali. Kenapa, Bu? Lutut saya kaku dan nyeri. Coba saya cek. Wah, ternyata Ibu menderita pengapuran sendi akibat penumpukan asam urat yang berbentuk kristal jarum. Kristal asam urat tersebut merusak sendi. Yostin DS efektif dan aman diminum bersama obat asam urat untuk terapi radang sendi pada penderita asam urat sehingga sendi kembali normal. Sudah sembuh lututnya? Sudah, Pak. Setelah rutin minum Yostin DS. Benar sekali. Sendi Ibu kembali normal. Sakit asam urat? Tetapkan minum nutrisi khusus sendi Yostin DS. Bukan yang lain. Marketed by NJ. Nutrisari aja ah. Paling juga cuma vitamin C. Eits, jangan salah. Nutrisari kan beda. Nih lihat, vitamin lainnya juga banyak. Nutrisari, lebih banyak vitamin. Kamu kan udah pengen mata kiri. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Pakai IM Prepay Online, gratis internet dan BBM setahun, plus telepon dan SMS. Andi, aku baru tahu yang kamu mau. Tuh, aku bawain semua. Kolaborasi yang baik menghasilkan sesuatu yang baik pula. Seperti kombinasi kurkuma dan zat gizi dalam Kurkuma Plus yang membantu anak tumbuh sehat. Nikmat pedasnya sambal ABC pasti jadi rebutan. Ya abis. Sambal favorit keluarga Indonesia. Dari SD kita sudah pindah kelas. Barengan terus ya. Ada Tropicana Slim? Sekarang kita pindah-pindah kafe Tropicana Slim terus ya. Biar kita bisa barengan terus. Tropicana Slim, gula rendah kalori. Aku akan melihatmu jatuh cinta, membangun keluarga, menikmati tiap tahun. Aku akan ada di sini untuk ketenangan Anda. Lampu Philips LED yang tahan lama. Terus-menerus kekurangan nutrisi bisa mengganggu kesehatan jangka panjang. Renovit mencukupi kebutuhan nutrisi harian Anda setiap hari. Saatnya cukupi nutrisi sehat dengan Renovit, produksi Konimax. Kenapa mereka pilih Xenia? Buat jemput, enaknya pakai Xenia. Mau duduk di belakang, melipatnya gampang. Akses keluar masuk mudah. Xenia, 10 tahun dipercaya keluarga Indonesia. Xenia, keluar masuk gampang! Indonesia adalah kita. Jatuh bangunnya ada di tangan kita. Tuhan telah melengkapkan kita. Semua prasyarat menjadi bangsa yang hebat. Tugas kita merawat dan mencintai. Memang masih banyak persoalan, tapi bukankah itu medan perjuangan? Tak ada Indonesia tanpa kerja keras. Tak ada Indonesia tanpa gotong royong. Cita-cita yang kita tuju memang itu. Namun menyerah bukan pilihan. Hanya ada satu jalan, bersatu, bersatu, dan bersatu. Indonesia hebat. Ada Paramex? Sakit kepala. Paramex sakit kepala. Flu dan batuk. Paramex flu dan batuk. Paramex sakit kepala. Paramex flu dan batuk. Dua macam yang dipercaya. Produksi Konimex. Kulit cerah dalam 2 minggu. Nitro Whitening Body Serum. Dengan mikropartikel vitamin C-nya, terbukti menyerap lebih cepat. Kulit cerah dan lembut dalam 2 minggu. Nitro Whitening Body Serum. Di saat-saat liburan seperti ini, suasana makin terasa hangat bersama Antangin JFG. Antangin JFG untuk semua. Dan tadi kan kita kan berbicara tentang anak. Ada gak sih masa doa agar bisa menjadi orang tua yang baik buat kita? Gini. Mau anak soleh? Mau. Jadi soleh. Mau cari suami soleh? Mau. Ibu dulu yang jadi soleh. Kalau misalkan kita sudah menjadi istri yang soleh, tapi suaminya tidak terpanggil hati untuk sholat, gimana caranya? Doakan suami. Doakan suami. Jangan meraih suami. Kalau sifatnya suami yang dibenci, sifatnya aja yang diganti. Jangan suaminya yang diganti. Aku membenci sifat Pak. Katanya, gimana kata ibu itu, gimana caranya? Ibu, diingetin suaminya, Pak, sholat yuk, bareng-bareng ya jamaah bapak imam. Iya. Enggak, kita tunjukin aja dulu yang pacar ya, dan orang istri gitu kan. Siapa tahu kan suaminya jadi malu, terus terpanggil hatinya untuk sholat. Nih, tadi, ini contoh nih, contohnya nih. Ya. Nih, suaminya lagi malas sholat nih, lagi depan laptop. Ya, istri datang. Dan aku datang. Iya. Papa, aku sholat dulu di belakangnya ya. Oh. Jangan sholat di sini dong, Ma. Baik, Pak Ustadz. Lagi istrinya. Aku lagi kerja. Ya, kan suaminya kan, apa ceritanya jadi istrinya. Aku mau sholat di belakangnya ya, Pak. Aku lagi kerja, masa kamu sholat di sini? Kan aku tidak bisa sholat kalau tidak ada imamnya. Oh. Yaudah deh, kalau gitu aku tanya. Papa lah imam saya. Iya. Aku ambil wudhu dulu sebentar ya. Ya, jadi begitu kurang lebih. Ada lagi cara kedua. Cara kedua. Papa. Aduh, aku lagi sibuk. Papa. Apaan sih? Aku mau. Mau apa? Mau sholat. Sholat situ aja. Ya udah, sholat situ aja sendiri. Tapi aku kan takut. Aduh. Aku tidak mau masuk surga sendiri. Oh. Aku mau masuk surga bersama dirimu. Terus, kata suaminya terus. Iya. Itu. Iming-iming. Makanya dalam agama diiming-imingkan sesuatu yang menakutkan, neraka. Dipotong lidahnya. Yang kedua, ancaman iming-iming berupa sorga. Sorga. Ayo kita berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bayangkan wajah sosok anak yang berlari. Bayangkan sosok anak yang tersenyum. Bayangkan sosok anak yang merengek. Bayangkan sosok anak yang tersesat, tak tahu jalan kemana. Dia mencari arah, dia mencari petunjuk, dia mencari imam, dia mencari figur, tapi tidak ada ditemukan. Mana ibuku? Mana ayahku? Ibu, terlihat anak butuh ibu. Suatu saat nanti kita akan cari masa anak-anak itu. Tapi masa itu sudah hilang. Kita cari anak kita. Ternyata anak sudah melupakan kita. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku menzolimi anakku. Jikalau aku menzolimi anakku. Dari hari yang kulalaikan bersama dengannya. Yang kulalaikan bersamanya. Ya Allah. Ya Allah. Berikan aku umur yang panjang lagi berberkah. Berikan aku umur yang panjang dan berberkah. Agar aku bisa melihat anakku tumbuh dewasa. Agar aku bisa melihat anakku tumbuh dewasa. Melihat perkembangannya. Aku rindu anakku. Samara, Cecep kangen sama kakak. Jadi setiap Cecep susah, setiap Cecep libur, Cecep akan selalu ada buat kakak. Amin, ya Rabbal Alamin. Jangan pernah kita melalaikan anak. Karena suatu saat nanti kita akan kangen untuk memeluk anak itu. Tapi ternyata anak itu sudah tidak mau lagi dipeluk. Ciumlah anak. Karena suatu saat nanti anak itu tidak akan mau dicium. Sosok orang berkata, ditanya oleh Nabi, bagaimana perlakuanmu terhadap anak? Saya tidak maini anakku. Aku tidak gendong anakku. Kata Nabi, aku khawatir rahmat Allah dicabut atasmu karena engkau telah mencabut rahmatmu atas anak. Ingat, rahmat Allah akan dicabut karena kita mencabut rahmat kita terhadap anak kita. Ayo, jadikan nasihat anak jadi guru buat kita, untuk jadi pembelajaran buat diri kita. Terima kasih. Ini adalah saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadilah silatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita mendengarkan tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Maulana. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan doa kita tadi bersama dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Mas Ayah sudah hadir di Islam Itu Indah dan kepada pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan Islam Itu Indah setiap harinya di Trans TV. Dan bagi anda yang belum follow Twitter kami, silakan follow di @islamitu_indah. Bagi anda yang ingin langsung berinteraksi dengan Pak Ustadz, silakan kirim email di islamituindah@yahoo.com. Akhirnya saya Fadli mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan Islam Itu Indah yang dipersembahkan oleh Terapikan Penyelidiki hanya dengan Yorty Jazz, bukan yang lain. OMG. Mereka kan tadinya boring gitu kan, gak ngapa-ngapain pagi-pagi, terus tadi oke datang terus kita nyanyi-nyanyi. Ya Mas, dan ternyata menu bubur itu yang paling laku ya. Insert by lagi bersama saya Nathan. Dan saya Alta Fiko. Ya pemirsa, kalau berbicara mengenai soal banjir, ini kan tengah melanda beberapa wilayah di Indonesia, khususnya ibu kota Jakarta. Dan juga nih, jadi beberapa rekan selebriti kita tidak tinggal diam. Mereka juga turut membantu para korban banjir, serta memberikan sembako dan juga menghibur para korban banjir. Ya, kali ini ada Okisnya Dewi, terus juga ada Ben Wali, terus juga ada Aldi Virus yang langsung menghibur. Kita juga pengen lihat ya, seperti apa sih bantuan yang diberikan oleh artis-artis ini. Berikut liputannya. Banjir yang belum juga surut di sejumlah wilayah ibu kota Jakarta membuat sebagian masyarakat korban banjir belum berani kembali ke rumah mereka masing-masing. Kondisi itu pun dimanfaatkan beberapa selebriti untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap para korban banjir yang berada di kantong-kantong pengungsian. Seperti yang terlihat pada hari Jumat 24 Januari 2014 kemarin, istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Buhori, Pipik Dian Irawati, mendatangi pengungsian korban banjir di kawasan Otista, Jakarta Timur. Umi Pipik begitu biasa di Sapa tampak prihatin melihat seorang ibu hamil yang kondisinya sangat lemah. Lah gitu, apa namanya, dalam keadaan seperti ini gitu ya. Ya tapi inilah cara Allah memilih, sempat ngobrol, sempat saya kasih kekuatan, jangan kosong untuk berzikir ya. Kita diberikan usia seperti ini, Allah nggak salah memilih orang, ya Allah nggak salah memilih. Kenapa kalau kita hanya bisa bilang sabar. Saya tahu perasaan enggak, kita belum pernah ngerasain. Ya, orang sabar itu harus diuji dulu. Nah, mereka lah orang-orang yang sabar. Ya, mereka lah orang-orang yang dipilih sama Allah. Serupa terhadap korban banjir juga ditunjukkan oleh artis Okisjana Dewi. Di hari yang sama, bintang film Ketika Cinta Bertasbih ini mendatangi korban banjir di pengungsian Petamburan, Jakarta Pusat. Untuk menyejukkan hati para pengungsi, Oki dan para korban banjir membacakan zikir bersama. Subhanallah, walhamdulillah. Ngapain pagi-pagi terus tadi Oki datang terus kita nyanyi-nyanyi. Kemudian ya mereka semangat banget kan tadi kalau disuruh, kalau mau dapat hadiah mesti takbir yang kencang, mesti loncat. Ayo yang berdiri coba, yang semangat loncatnya, takbirnya loncat. 1 2 3 takbir. Aksi kepedulian terhadap korban banjir juga diperlihatkan oleh artis Adli Fairuz. Di hari yang sama, Adli terjun langsung ke pengungsian korban banjir di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Dengan penuh semangat, mantan dikasih Siren Sungkar itu pun menyingsingkan lengan baju, membantu relawan menurunkan bantuan sembako dari atas truk. Ya, rantai. Ya, tadi ada selimut, terus ada pokoknya bahan-bahan makanan, terus ada macam-macam deh pokoknya buat semua yang terkena musibah banjir di sini, di daerah Jakarta Timur kan ya. Terus ya mudah-mudahan bisa dimaksimalkan, bisa langsung nyampe ke orang yang membutuhkan. Ya, jadi ya kasihan hitungannya, memikirkan bagaimana kalau kita di posisi mereka itu nggak enak aja gitu, termasuk orang-orang yang beruntung kan nggak terkena musibah. Dan maksudnya di saat seperti ini mereka membutuhkan untuk bantuan dari kita semua ini. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Masih di hari yang sama, para personil band Wali juga membuktikan empatinya kepada para korban banjir. Grup band Pelantun Bang Toib itu bahkan mendirikan 3 posko banjir sekaligus di titik lokasi banjir. Di setiap posko yang didirikan, secara sukarela para fans berat Wali, para Wali terjun langsung membantu aksi sosial band idola mereka. Secara gotong royong, Wali dan penggemarnya melayani korban banjir di dapur umum yang mereka sediakan. Ya, warganya ibu-ibu, bapak-bapak, silakan yang mengambil yang mau ibu. Ternyata menunggu bulu itu yang paling laku ya. Ini posko banjir kami juga dibantu oleh para wali di sekitar Jakarta. Jadi kami menggerakkan volunteer-nya itu dari para wali. Di sini ada tengah dibuat karena memang stoknya udah habis ya, Mas Lina ya? Stoknya sudah habis ya, Bu ya? Kacang hijau juga tengah dibuat, di sini juga ada mie. Kemudian air panas dan ini lagi dibuat lagi kopi. Dan karena permintaan yang banyak, berkah ya Ibu-Ibu ya? Ya. Selain memberikan bantuan, band Wali juga turun ke lokasi banjir menemui sejumlah warga yang masih bertahan di rumah. Sementara untuk menghilangkan suasana hati yang tak menyenangkan bagi para korban banjir, mereka menghibur warga lewat beberapa lagu yang mereka lantunkan di lokasi banjir. Bang, gimana bang? Sehat bang? Alhamdulillah bang ya. Tahan di rumah, tapi aman-aman aja bang ya, nggak apa-apa bang. Distribusi logistik gimana bang? Masuk terus ini? Ketinggalan, ke atas ya? Oh gitu. Ya. Lampu mati bang ya? Mati total. Oh, semoga cepat surut ya bang ya. Biar jadi takdir kembali ya. Amin ya Allah. Kita doang, pemirsa doain mereka yang ada di cepat surut akhirnya. Figur, Oki, Adli, dan Benwali menyadari bahwa bencana banjir yang kerap terjadi di ibu kota Jakarta merupakan ujian bagi masyarakat yang rumahnya terkena banjir. Karena itulah mereka pun menghimbau kepada semua pihak untuk introspeksi dan membantu kepada sesama. Pemerintah sih udah menghimbau dari sebelum banjir kan udah kita udah diajarkan untuk pendidikan simpel maksudnya. Semua yang terjadi, musibah yang terjadi sebenarnya kan dari kita juga. Kita yang buat sampah. Mulai saat ini, di pemerintah juga mengimbau selalu itu yang diulang-ulang. Jangan buat sampah sembarangan, itu doang yang simpel. Kita sama-sama membantu supaya tahun depan nggak ada lagi namanya banjir seperti ini. At least meminimalis banjir, jangan semakin parah. Untuk mengunjungi tempat-tempat seperti ini kebutuhan untuk aku, bukan untuk mereka sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita membuat orang lain bahagia, sebenarnya itu kebahagiaan kita. Ada satu kebahagiaan yang Oki nggak bisa ceritain ya, ketika mereka senang, mereka ketawa, semangat aja, kitanya jadi semangat gitu kan, karena kita lihat mereka senyum, lihat mereka ketawa, itu sebenarnya kebahagiaan. Untuk aku pribadi itu kebahagiaan Oki yang harus aku cari. Misalnya ada adik Dio, umur 3 minggu rumahnya kebanjiran ya, saya cuma bisa gendong, saya pengen dan teman-teman Wali pengen membuat lebih banyak buat mereka-mereka ini, makanya kami doakan kepada mereka yang masih punya semangat untuk membantu sesama, mudah-mudahan Allah memberikan pintu berkah yang luar biasa buat mereka, dan buat mereka yang masih belum juga memberikan bantuan kepada mereka dan adik-adik kita seperti adik ini, mohon jangan ditunggu-tunggu niat baik, nanti banyak setan di belakang untuk bantu mereka ya. Betul enggak? Berikan sebaikan duniamu kebaikan. itulah kita waktunya untuk membantu sesama ya. Memang nggak cuma pas lagi ada musibah aja gitu. Mampu kita kalau memang kita bisa membantu sama kita, harus dilakukan secara rutin. Dan yang paling penting adalah ada nggak ada kamera tetap harus tetap bantuin. Nah itu dia. Seperti juga tadi Ovi bilang ya, ada kebahagiaan tersendiri kalau aku bisa membuat orang lain itu bahagia gitu. Jadi jangan motivasinya disalahgunakan. Nah, aku juga bahagia kok kalau melihat Ovi bahagia. Hei, sudah menikah dia? Iya kan ikut bahagia. Oh benar juga. Benar-benar nggak apa-apa ya untuk mendukung gitu ya. Ya masih bisa mengkonsumsi bahagia, tapi kali ini akan ada artis-artis dari OPJ yang menghibur warga di Jatinegara. Oke, selamat pagi, tetap di Insert Pagi. Dari SD kita pindah-pindah kelas, barengan terus ya. Latte. Ada Tropicana Slim. Tropicana Slim. Sekarang kita pindah-pindah kafe Tropicana Slim terus ya. Biar kita bisa berenang terus. Tropicana Slim, gula rendah kalori. Gourmet breakfast berkualitas gratis dari Carrefour. Tahan panas dan dingin. Dengan model yang cantik dan ukuran bervariasi. Ayo ke Carrefour, jangan sampai kehabisan. Carrefour lebih baik. Wow! Having fun bersama sahabat harus sepenuh hati. Ceriakan harimu dengan Wardah Lightening 2AK yang memberi 10 manfaat Skin Lightening System untuk kulit sehatmu. Kulit wajah tampak lebih cerah, terasa lembab, terlindungi, terlapisi sempurna sepanjang hari. Temukan 10 manfaat Skin Lightening System dalam Wardah Lightening 2AK. Wardah Earth Love Life. Mengonsumsi buah, sayuran, dan banyak minum air putih kadang belum cukup atasi susah BAB. Brokolas, atasi susah BAB. Brokolas, bekerja sepanjang malam, BAB lancar di pagi hari. Brokolas, BAB lancar, jelas efeknya. Soal membersihkan wajah, nggak perlu ribet. Baru, Oval Facial Lotion. Dengan ekstrak lidah buaya dan bengkuang. Bersih tuntas, mengangkat kotoran. Ini buktinya, Oval Facial Lotion. Bersih tuntas, nggak bikin ribet. Oval. Gratis, gourmet backwear berkualitas dari Carrefour. Gourmet backwear tahan panas dan tahan dingin. Promo pekan ini, harga spesial Pampers Active Baby. Harga spesial Toshiba Notebook 14 inch. Carrefour lebih baik. Wow! Lagi MFGS Astra, tanpa isi ulang. Pada pipi. Tentang bocor. Asik buat metik dan non-metik. Lagi MFGS Astra, Power of Freedom. Gratis, gourmet backwear berkualitas dari Carrefour. Gourmet backwear tahan panas dan tahan dingin. Promo pekan ini, harga spesial Pampers Active Baby. Harga spesial Toshiba Notebook 14 inch. Carrefour lebih baik. Wow! Apa solusi untuk batuk berikut ini? Ditomol ekstra untuk batuk berdahak. Ditopon antitusim untuk batu tidak berdahak. Ditopon solusi efektif peredakan batu jantung. Dari boring yang tinggal hancur nih. Jual ya pak? Tapi kan lu masih mulus. Emang ada yang mau beli? Banyak, di peniaga.com. Bayangnya mulus, harganya oke. Ini kan juga masih mulus. Berniaga.com, klik kesemuan deal. Pertama coba, saya teliti dulu. Saya percaya, Hydro Coco, real coconut water dengan kebaikan air kelapa asli. Aktivitas saya banyak, jadi butuh yang manfaatnya banyak juga. Saya percaya, Hydro Coco. Bangun Indonesia, saatnya kita bekerja seperti matahari. Tak kenal lelah dan menebar manfaat bagi sesama. Kejar cita-cita, tak ada lagi yang tertunda. Karena hari ini lebih banyak kesempatan untuk kita. Saya Hatta Rajasa, kita bangun Indonesia yang lebih kuat dengan kerja nyata. Bersiaplah untuk bergoyang dan bernyanyi bersama tim heboh YKR. Dimeriahkan oleh Ungu, Jadi Dajan, Trio Maca, dan masih banyak lainnya. Mari bersama Luar Bali Kopi, laku-laku 6 Surabaya, Sabtu dan Minggu 25 dan 26 Januari, jam 7:30 malam, live dari lapangan Makoda 5 Brawijaya. Dalam keseharianku, aku tidak pernah lepas dari Luar Bali Kopi. Kopi makes me happy, and the aroma relaxes me. White coffee, the real white coffee. Hey girl, kalau lagi dengan ini begini, kayaknya enak kalau waktunya untuk kita buat kopi. Yuk. Feelingnya nggak enak, kita baik-baikin dari pagi bangetan, kenapa baik-baikin ya udah? Mau dibikinin kopi? Ya, bikin ya. Udah, sini aku bikinin. Asik. Mau yang manis? Manis mau. Ambil sini aja. Saya udah bikin dulu, bikin dulu berita. Ya udah, masih di kocet agak lama. Iya. Dan memisahnya sambil Viko menyediakan kopi untuk saya. Nanti kita akan juga nih ada artis-artis dari OPJ yang menghibur warga di Jatinegara. Jadi ini katanya ada mainan board game. Terus juga banyak hadiahnya, joget bareng. Wah pokoknya katanya meriah sekali. Kira-kira seperti apa sih simpati dari anak-anak OPJ? Berikut liputannya. Menggenangi beberapa kawasan rawan banjir di Jakarta, memaksa para pengungsi untuk terus bertahan di tempat-tempat pengungsian korban banjir. Selama hampir 2 pekan banjir melanda, masyarakat korban banjir harus menjalani ketidaknyamanan hidup mulai dari kesulitan air bersih, diintai penyakit pasca banjir, hingga harus saling berjalan di tempat penampungan. Kondisi ini membuat renyuh personil acara komedian Opera Van Java Trans 7 untuk berempati menghibur juga memberi sumbangan kepada para korban. Sule, Parto, Bedu, dan Bopat tampak menyempatkan diri untuk mendatangi korban banjir di sebuah posko penampungan kawasan Kampung Pulau Jatinegara, Jakarta Timur. Tak hanya ingin menghibur dari layar kaca, para komedian ini pun begitu antusias berbagi kegembiraan dengan para pengungsi di tengah penderitaan mereka menghadapi banjir. Para personil OPJ pun ikut larut dalam tanda tahu dan nyanyi bersama para pengungsi. Di sela-sela acara, bahkan Bedu tak sungkan menyumbangkan jaketnya untuk diberi kepada korban banjir dengan cara undian permainan. Siapa aja pemain OVJ? Sule, Bedu juga Parto tak bisa menyembunyikan perasaan miris mereka melihat kegetiran pengalaman hidup para pengungsi dari dekat. Sayangnya sebagai sesama anggota masyarakat, mereka tak bisa berbuat banyak selain meringankan beban masyarakat korban banjir dengan buntutan ala kadarnya. Mereka berharap banjir segera mereda agar penderitaan masyarakat di pengungsian berakhir dan lanjutkan kembali aktivitasnya seperti sedia kala. Kita siapa yang mau kena musibah ya, dia maksudnya kita terus berdoa untuk mereka karena kan tidak hanya di sini, tidak hanya apa sih pulau kampung pulau daerah Jawa Barat juga kan Balai Endah juga banjir, terus katanya Subang, Pantura sampai Karawang juga, Manado apalagi ya. Ya kita berharap kita sesama manusia saling mendoakan lah. Selain kita membantu juga yang berdoa kita setiap hari ya, ya maksudnya supaya tidak terjadi seperti ini. Dan mungkin juga harus ada kerjasama juga antara kita sama pemerintah untuk menanggulangi banjir itu karena tidak mudah, tidak bisa bekerja sendiri. Jadi harus, contohnya kayak tadi membuang sampah, mereka ternyata masih banyak yang sembarangan melakukan itu. Dikasih tong malah tongnya hilang katanya. Nah itu harus jadi catatan untuk mereka gitu kan. Maksudnya itu harus dimanfaatkan dengan baik karena pemerintah juga tidak bakalan mungkin meninggalkan begitu saja karena mereka itu semuanya wakil rakyat gitu kan. Jangan melihat yang lain-lainnya, ya, kalau yang mirip-miripnya nggak usah dilihat lah. Yang penting kita maju ke depan, kita bantu pemerintah dan pemerintah pun pasti membantu kita. Itu tadi teman-teman dari OVJ menghibur warga di Jatinegara gitu. Luar biasa. Tapi apapun itu ya bentuk bantuan gitu. Seperti Piko aja nih aku makasih banget Piko gitu. Jadi kayak teman-teman OVJ ini menghibur sekecil apapun niatnya kita untuk baik ya, semoga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Betul. Aku juga bikinnya cuman luwak white coffee. Mm-hmm. Kalau kopi yang lain nggak mau bikinin. Oh. Khusus buat Renatan. Udah jelas kan kali ini kopi putih pertama di Indonesia. Coba dicium dulu. Sekarang baru diminum, harum kan? Aromanya harum banget, rasanya luar biasa, nikmat banget, benar banget. Wiko dan juga pemirsa nih ya, jangan sampai salah pilih, harus lihat nih di kemasannya ada gambar binatang luwaknya. Betul. Bukan yang lain, karena yang lain itu cuma followers. Betul banget, apalagi kalau luwak white coffee ini kan paling pas banget dinikmatin sama keluarga, ya kan, sama pasangan, sama teman-teman. Apalagi sekarang weekend, biar semangat weekendnya. Oke, kita semangat banget. Apalagi aku juga Miko nih, aku selalu membawa luwak white coffee ini kemanapun aku pergi. Berarti masih ada stok di mobil? Ada. Mau dong. Salah ngomong kayaknya. Dua bungkus. Kan ada yang satu gratis dua bungkus. Oh, gitu. Pamrih. Iya benar, pamrih banget. Pamrih kalau untuk luwak. Benar, ini apalagi yang spesial kan, kopi putih ya. Kemarin ngasih gue aja udah cinta kan. Kita nanti Miko, nanti aku kasih ya. Oke. Dan saya Miko juga sambil seduh kopi putihnya, kita juga akan melihat nih. Katanya ada photoshoot Angela Gay yang beredar. Mungkin dari pemirsa di rumah mau jeduh kopi putihnya ya. Oke, dan yang jelas adalah luwak white coffee, kopi nikmat. Nyaman diminum. Tiba-tiba saya pulang ke Jakarta, ada foto seperti itu. Saya sedih ya. Dalam keseharianku, aku tidak pernah lepas dari luwak white coffee. Coffee makes me happy, and the aroma relaxes me. Real white coffee, the real white coffee. Totol di macan tutul sih lucu, tapi totol di wajah kanopi hitam, enggak deh. Sinar matahari berlebih bisa menimbulkan flek hitam di kulit. Nuriskin melindungi kulit dari dalam dengan OPC dari ekstrak biji anggur merah, memiliki kekuatan antioksidan lebih tinggi dari vitamin C dan vitamin E, mampu mencegah timbulnya flek hitam dan pudarkan noda jerawat. Panjangkan pesonamu dengan kulit cantikmu. Nuriskin. Anda tidak akan menyangka jika melihat yang satu ini. Semuanya dibuat lucu dan menggeliti. Jangan lewatkan kelucuan lainnya dalam Sketsa setiap hari jam 2 siang di Trans TV. Gourmet bakery berkualitas gratis dari Carrefour, tahan panas dan dingin. Dengan model yang cantik dan ukuran bervariasi. Ayo ke Carrefour, jangan sampai kehabisan. Carrefour lebih baik. Wow! Ceriakan hari dengan inspirasi warna wajah Everyday Color. Warna natural Wardah Blush On untuk wajah segar bercahaya. Awali cantikmu dengan butiran Wardah Eyeshadow kaya warna. Wajah cantik alami, ciptakan warna di hati. Wardah Everyday Color ceriakan hariku. Bagaimana dengan harimu? Wardah, Earn Love Life. Baru